engkau telah mencintai saudaramu. Hadis ini yang menjadi syahid di dalam hadis ini yaitu kalimat innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu. Seorang laki-laki menempuh perjalanan untuk mengunjungi saudaranya di tempat yang lain. Di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada orang yang tengah menempuh perjalanan untuk mengunjungi saudaranya tersebut. Dalam riwayat hadis tersebut atau hadis tersebut mengungkapkan malaikat bertanya kepada laki-laki tersebut, apa maksud tujuan engkau mengunjungi saudaramu? Dijawab oleh laki-laki itu, saya mengunjungi saudaraku karena Allah. Saya mencintai dia karena Allah. Maka, apakah kau mengunjungi itu karena ada sesuatu keperluan? Tidak. Ada kepentingan-kepentingan lain? Tidak. Mengunjungi kepada saudaranya itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala, karena laki-laki itu mencintai saudaranya. Maka atas niat dan perbuatan, atas dasar niat dan perbuatan laki-laki itu, malaikat itu mengatakan, sesungguhnya saya diutus kepada engkau untuk menyampaikan innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, untuk menyampaikan berita sesungguhnya Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaranya. Inilah inti daripada kisah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan ziarah seseorang. Maka kita akan dapati seseorang yang berziarah dan ziarahnya itu benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena ia mencintai saudaranya yang diziarahi. Ziarah yang demikian ini adalah ziarah yang akan mendatangkan cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat innallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah telah mencintaimu, Allah telah mencintaimu, menunjukkan bahwasannya akibat dari niat dan perbuatan orang tersebut mengunjungi saudaranya, maka kunjungan kepada saudaranya itu benar-benar dilandasi karena cintanya dia karena Allah. Cinta karena Allah. Sebagaimana disebutkan, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaranya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Allah pun mencintai orang tersebut. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menunaikan ziarah, berkunjung ke salah satu dari saudara kita, ikhwah kita, salafiyin misalnya. Kemudian dasar kunjungan itu bukan karena urusan bisnis. Kunjungan tersebut bukan karena ada kepentingan-kepentingan dunia sesaat. Kunjungan tersebut bukan karena urusan nasab. Kunjungan tersebut semata-mata dilandasi karena ia mencintai saudaranya, dan cinta itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta yang demikian ini yang akan mendatangkan kepada diri orang tersebut berita, atau akan mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Inilah keutamaan berziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula disebutkan, keutamaan lain dari seseorang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara, bila mana seseorang mendapati tiga perkara ini, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illallah illa lillah. Dan seseorang mencintai, tidaklah ia mencintainya, mencintai saudaranya, illa lillah, kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Kama yakrahu ayyukadzafa finnar. Yaitu seseorang yang membenci kembali kepada kekufuran atau kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia membenci bila dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Syahid daripada hadis ini bahwasanya wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai kepada yang lainnya, kepada saudaranya, tidaklah ia mencintainya itu kecuali karena Allah. Maka orang yang demikian ini, ia akan mendapatkan manisnya iman dengan sebab cinta kepada saudaranya, yang cinta itu dibalut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia akan mendapatkan keutamaan merasakan manisnya iman. Keutamaan lainnya dari seseorang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi." Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada 7 golongan tersebut. Fi zillihi, yang 7 golongan itu akan berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari kiamat nanti, la zilla, di mana tidak ada naungan, illa zilluh, kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah ia akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkanlah kita berjalan di tengah padang pasir. Padang pasir yang tidak ada tanaman, sejauh mata memandang hanya gurun pasir yang bisa kita lihat. Panas terik matahari menyengat. Tiba-tiba kita melihat ada sebuah pohon yang rindang. Kemudian kita dekati pohon tersebut. Kemudian kita berteduh di bawah pohon tersebut. Kita duduk di bawah naungan rimbunnya dedaunan pohon tersebut. Apa yang kita rasakan? Di tengah padang pasir menemukan pohon yang rimbun, kemudian kita duduk di bawahnya, di bawah naungan rimbunnya dedaunan pohon tersebut. Tentu sesuatu yang kita rasakan adalah kenikmatan. Di tengah panas terik gurun padang pasir, kemudian kita berteduh di sebuah pohon, mendapat naungan dari dedaunan yang tumbuh di pohon tersebut, tentu ini adalah sebuah kenikmatan. Ketika hari kiamat, tentu suasananya sangat berbeda. Masing-masing orang memperhatikan keadaan dirinya. Ketika hari kiamat, masing-masing orang akan melihat catatan amal kebaikannya. Di tengah kesibukan-kesibukan, tidak ada yang menaungi, tidak ada yang memberikan naungan pada hari itu kecuali naungan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kira-kira kalau kita mendapatkan naungan itu, apa yang akan kita rasakan? Maka berbahagialah seorang hamba yang kelak di kemudian hari, di hari kiamat, ia mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari itu tidak ada naungan apapun kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapatkan naungan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan 7 golongan, 7 macam manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah yang saat itu tidak ada naungan apapun kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. 7 golongan tersebut, yang pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, pemuda yang tumbuh, saat tumbuh ia senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiga yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, selalu ingin berada di dalam masjid. Warajulani tahaban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang keempat, dua orang laki-laki tahabba, yang mereka saling mencintai, fillah, saling mencintai karena Allah, bukan saling mencintai karena syahwat. Ini namanya guys, tapi saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Istama'a alaih, mereka bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, mereka pun berpisah karena Allah. Perpisahannya itu adalah perpisahan karena Allah, bukan karena keduniaan. Tapi kalaupun sampai berpisah, berpisahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulun da'athum ra'atun zatu husni wa jamal. Seorang laki-laki yang diseru, dipanggil oleh seorang wanita, yang wanita tersebut memiliki kebaikan dan memiliki kecantikan. Faqala, kemudian laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah, dan sedekahnya itu ia lakukan secara sembunyi-sembunyi, hingga diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui bila tangan kanannya itu menyerahkan infak, menyerahkan nafkah. Yang ketujuh, warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, khalian, dalam keadaan sunyi sepi. Fafadat ainahu, kemudian ia meneteskan air mata. Ia menangis ketika ia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menangis memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menangis bertaubat atas segenap kesalahan dan dosa yang ia perbuat. Fafadat ainahu, menetes, mengalir air matanya saat suasana hening, saat suasana sepi, senyap. Ia ingat kepada Allah, ia berzikir kepada Allah, dan ia pun menangis, menyadari betapa dirinya lemah, menyadari betapa dirinya banyak berbuat salah, menyadari betapa dirinya banyak berbuat dosa. Ia menangis bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh golongan, tujuh macam orang yang disebutkan tadi adalah mereka yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala ketika hari itu tidak ada naungan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. syahid daripada hadis ini, yaitu kalimat warajulani tahaban fillahi, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ia berkumpul bersatu karena Allah, ia berpisah pun karena Allah. Pisahnya bukan karena urusan dunia, pisahnya bukan karena urusan bisnis, pisahnya bukan karena perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan dunia, harta, atau yang lainnya. Tetapi ia berpisah karena Allah. Ia berpisah karena Allah. Berkumpul karena Allah. Berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu di antara mereka sudah menyimpang. Karena salah satu di antara mereka sudah tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ia berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid daripada hadis ini yaitu adanya saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika pada hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu, demi diriku yang berada di tangannya, tidaklah kalian akan masuk ke dalam jannah hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salam bainakum. Rawahu Muslim. Tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan atau bersabda, awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, idza fa'altumuhu, apabila sesuatu itu kalian kerjakan, kalian amalkan, tahabbabtum, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dimaksud la tu'minu, tidaklah beriman, menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud tidaklah beriman bukan menafikan iman sama sekali. Artinya orang itu tidak beriman, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan wala tu'minu dan tidaklah kalian beriman, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Tidaklah sempurna keimanan kalian. Iman yang ada di dalam dirimu tidak sempurna. Hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak saling mencintai, jangankan untuk berbicara banyak, jangankan untuk berkumpul, berbincang-bincang, duduk bersama. Orang yang tidak saling mencintai, kalau tidak ada cinta karena Allah, ketika salah satu dari pihak yang tidak saling mencintai ini memberi salam, yang mendengar salam pun malas menjawabnya. Kalaupun sampai bertemu berpapasan, salah satunya biasanya ingin mencari jalan yang lain. Tidak ingin sampai berpapasan. Padahal kalau ditanya siapa dia, sama-sama muslim. Padahal kalau ditanya siapa dia, sama-sama ngaji taklim di tempat yang sama. Tapi kenapa sikapnya seperti itu? Karena tidak ada cinta yang didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian perlu untuk memperbaiki diri. Bisa jadi salah satu di antara keduanya, satu menghindar karena satunya berbuat, melakukan perbuatan yang tidak disukai. Satu di antara keduanya bisa jadi memiliki sifat yang tidak baik. Satu di antara keduanya memiliki perangai yang tidak terpuji. Sehingga satu di antara keduanya tidak bisa bertemu. Yang demikian, kalaupun sampai berpisah, ia berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia menghindari. Jangan sampai kebencian salah satu pihak kemudian menjadikan perseteruan atau menjadi perang mulut, konflik terbuka dan seterusnya. Maka orang-orang yang mengerti benar, orang-orang yang ingin menjadikan perbuatannya didasari oleh ilmu, berusaha untuk meredam, berusaha untuk bisa menjadikan suasana tidak gaduh. Karena kalau suasana gaduh, masing-masing orang akan berbicara, menulis dengan hawa nafsunya, saling tuduh, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka orang-orang yang benar-benar mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan, ketika Seseorang ingin menumbuhkan rasa cintanya di antara mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini adalah bentuk wujud amalan yang sangat praktis yang diberikan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tumbuh di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu saling mencintai di antara mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu, bila sesuatu ini kalian amalkan, kalian kerjakan, kalian perbuat, niscaya kalian akan saling mencintai. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sesuatu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Maka berawal dari salam inilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati dari masing-masing hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati itu terbuka, Allah limpahkan cinta dan kasih sayang di antara mereka, sehingga kemudian mereka pun bisa saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, lahum manabir, maka mereka akan mendapatkan manabir, mimbar-mimbar, min nurin, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, para nabi dan orang-orang yang mati syahid, yaghbituhum, mereka merasa ghibtah. Ghibtah itu keinginan untuk memiliki. Tetapi keinginan untuk memiliki, ya, tidak kemudian keinginan ini melenyapkan orang yang memilikinya. Ya. Ini berbeda dengan hasad. Kalau hasad, iri, dengki, seseorang menginginkan seperti itu, tapi orang yang memilikinya tidak ingin memiliki, ingin lenyap. Ya. Nah, jadi orang yang hasad melihat ada orang dikaruniai nikmat, oh dia kemudian dikatakan, oh, apa itu, intinya dia tidak suka kalau dia punya barang tersebut, atau dia tidak suka kalau dia punya nikmat tersebut, inginnya nikmat itu hilang dari orang tersebut, itu hasad. Tapi kalau ghibtah, para nabi dan syuhada ingin memiliki barang itu, tapi tidak ada keinginan untuk orang yang mendapat hak memiliki mimbar itu, mimbar dari cahaya itu, kemudian tidak memilikinya. Itu perbedaannya. Maka para nabi dan para syuhada merasa ingin mendapatkan, ya, merasa ingin mendapatkan manabiru min nur, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut. Nah, itulah keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sebab itu, ia mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berlomba-lombalah untuk senantiasa berupaya agar Allah mencurahkan cinta, kasih, dan sayangnya kepada kita semua. Berbuatlah semaksimal mungkin kebaikan-kebaikan. Teruslah kita berupaya untuk melakukan kebaikan. Berbuat baiklah kepada istri kita. Berbuat baiklah kepada anak-anak kita. Demikian juga sebaliknya, istri berbuat baiklah kepada suami. Sebaliknya, anak-anak berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dengan itu, rumah-rumah kita diisi, didiami, ditinggali oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh orang-orang yang senantiasa mendambakan cinta, kasih sayang, rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Rumah tangga yang bahagia, yang senantiasa diliputi cinta kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada penghuni-penghuni rumah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kedua ini. Ba'da shalah nanti insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang ketiga, dan seterusnya dengan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan silahkan ditulis ya, karena sesi ketiga nanti ya, langsung bisa tanya jawab, bisa menjawab, diisi dengan menjawab pertanyaan. Maka bila ada yang ingin bertanya silahkan ditulis di secarik kertas. Demikian juga nanti yang umahat atau akhwat, hendaknya ada yang mengumpulkan dan kemudian setelah sholat segera disampaikan ke masjid untuk bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaan dari ummahat ataupun dari akhwat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.